الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji, puja dan bersyukur kepada-Nya. Sebagaimana diungkapkan pada sesi terdahulu bahwasannya dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan dakwah yang menyuarakan al-haq. Kebenaran yang disuarakan adalah apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara yang didakwahkan bahwasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa menjadikan dakwah tauhid sebagai dakwah yang utama, sebagaimana para anbiya, para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yang diutus kepada kaumnya atau kepada umat, maka mereka mendakwahkan tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasul an i'budu Allah wa istajibu lahu." Surat An-Nahl ayat ke-36. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang tugas daripada rasul Allah'a menyeru kepada kaumnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Wajtanibut ta'ud, dan meninggalkan ta'ud. Ta'ud adalah setiap yang diibadahi selain Allah dalam keadaan dia ridho untuk diibadahi, itu namanya ta'ud. Seseorang yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian orang tersebut ridho dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang terhadap dirinya, maka orang tersebut dikatakan sebagai ta'ud. Atau ta'ud juga bisa jadi sesuatu yang karenanya seorang hamba kemudian melakukan bentuk tindakan melampaui batas. Baik sesuatu itu dalam bentuk yang diibadahi, diikuti, ditaati. Tindakan-tindakan melampaui batas yang dilakukan oleh seorang hamba dalam kerangka ibadah, dalam kerangka untuk diikuti dan ditaat, itulah sebagai bentuk wujud dari roh. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menjauhi ta'ud. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar mereka beribadah kepada Allah saja, maka kita perhatikan, inilah dakwah tauhid yang merupakan dakwah yang paling awal dilakukan oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai Nabi Nuh alaihi salatu wassalam hingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang awal kali didakwahkan adalah tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendakwahi umat kaum orang-orang Quraisy. Selama 13 tahun beliau berdakwah di kota Makkah. Yang beliau dakwahkan adalah bagaimana kalimat la ilaha illallah tegak di dada setiap manusia. Demikian juga para rasul Allah yang lainnya, yaitu Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Nuh alaihim assalatu wassalam, semuanya menyerukan tentang dakwah tauhid kepada kaum. Sebagaimana dilukiskan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-59. Ya qaum i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Maka bagi kalian, tiadalah bagi kalian dari ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Malakum min ilahin ghair. Tiadalah bagi kalian dari ilah ghair selain daripadanya. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dakwah tauhidul uluhiyah. Yang dengan tauhid uluhiyah ini kemudian menimbulkan permusuhan di antara kaumnya, di antara ahlul haq dan ahlul batil, terjadi pertentangan. Dari kalangan ahlul batil menyadari bahwasannya dengan dakwah tersebut, apa yang menjadi tradisi mereka, tradisi yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang mereka, akan mengalami kemusnahan. Oleh karena itu, mereka mempertahankan kebatilan itu dengan hawa nafsunya. Berbeda dengan ahlu tauhid, mereka menegakkan kalimat la ilaha illallah adalah atas dasar perjuangan lantaran keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita temukan bagaimana orang-orang musyrikun Quraisy melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas peri kemanusiaan terhadap para sahabat yang ketika awal kali mereka menerima dakwah hanya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun demikian mereka telah mendapatkan ujian demi ujian. Apa yang dialami oleh keluarga Yasir beserta istrinya, bahkan beserta putranya Amr, mendapatkan cobaan, bahkan ditebus dengan jiwanya antara mempertahankan dakwah tauhid, dakwah al-uluhiyah. Maka kita perhatikan bahwasannya pada masa itu orang-orang kafir Quraisy, kalau ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, ia atau mereka akan menjawab Allah. Man khalaqas samawati wal ardh? Fayaquluna Allah. Siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Artinya bahwasannya orang-orang musyrikun Quraisy pada masa itu memiliki keyakinan tauhid ar-rububiyah. Terbukti ketika ditanyakan kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Artinya dia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Namun walaupun mereka berkeyakinan bahwasannya yang menciptakan segenap alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tetap dikategorikan sebagai orang-orang musyrik, sebagai orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mereka belum meyakini, menerima dakwah tauhid al-uluhiyah. Mereka belum menerima tauhid uluhiyah sebagai satu bentuk keyakinan yang harus ia akui dan ia iman. Maka karena itulah, walaupun mereka mengakui Allah sebagai Al-Khaliq, sebagai yang Maha Pencipta, tetapi mereka tetap disebut sebagai Al-Musyrikun, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin kaum muslimin rahimahullah, inilah dakwah tauhid, terkhusus adalah tauhid uluhiyah, yang merupakan dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Senantiasa mengutamakan, mengawali dakwah ini dengan tauhid. Karena sesungguhnya dakwah tauhid sangat memberi pengaruh kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwasannya dengan dakwah tauhid ini, kita ingin menyelamatkan segenap manusia. Tidak semata menyelamatkan ketika di dunia, namun lebih dari itu, ingin menyelamatkan segenap manusia ketika yaumil akhir nanti, di akhirat. Karena sesungguhnya ketika seseorang meninggal dunia, sementara ia dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan tetap tinggal di neraka selama-lamanya. Wal'iyadu billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidaklah mengampuni dosa kesyirikan, dosa menyekutukan kepadanya. Namun Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Di dalam ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwasannya kesyirikan akan menjadikan kebinasaan bagi orang yang menyandangnya dan meyakini. Kesyirikan akan menjadikan seseorang terjerembab ke dalam siksa api neraka. Dan yang demikian ini adalah merupakan kerugian yang teramat sangat. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka masuk di dalam siksa api neraka. Inilah ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada setiap umat seorang rasul adalah sebagai bentuk perhatian, merupakan bentuk hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan bentuk keterpujiannya, dan merupakan bentuk rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Dengan itu kemudian Allah mengutus seorang rasul. Dari seorang rasul inilah kita akan mengetahui cara beribadah yang benar. Kita akan mengetahui siapakah yang paling berhak dan siapakah yang harus diibadahi. Semua itu disampaikan melalui seorang rasul yang diutus kepada kaum atau umatnya. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat ini seorang rasul. Ini menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak lantas menciptakan manusia dengan kemudian dibiarkan begitu saja. Tidak lantas membiarkan menciptakan manusia, lantas manusia itu tidak kemudian disia-siakan. Tetapi dengan rahmatnya, dengan penuh hikmahnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasul kepada umat tersebut, kepada segenap hambanya, agar mereka bisa mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah tujuan dari penciptaan manusia. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ai maksudnya beribadah yaitu yuwahiduni, mengesahkan aku, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dakwah ahlus sunnah adalah sebagaimana dakwah para nabi, dakwah para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya, yaitu mereka membawa dakwah kepada tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Karena masalah ini, masalah tauhid rububiyah sebenarnya adalah masalah yang telah diakui oleh makhluk. Maka ketika dakwah tauhid uluhiyah ini untuk menyempurnakan pemahaman keyakinan tauhid dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita lihat sebahagian kaum muslimin sekarang, mereka ketika ditanya siapa yang memberi rezeki, pasti mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi seiring dengan pengakuan itu, mereka pun datang ke kuburan meminta. Mereka pun kemudian datang ke tempat-tempat keramat untuk tabarruk, minta berkat. Mereka pun kemudian meyakini kerisnya kah, senjatanya kah, tombaknya kah, atau yang lainnya memiliki kesaktian. Ini adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Seperti sebagaimana orang-orang musyrikin Quraisy dulu, mereka menyembah kepada Lata, Uzza, Manat, yang semuanya itu adalah berhala-berhala buatan manusia. Ada yang berhala itu dalam bentuk pohon. Mereka semua sembah. Ada yang berhala itu dalam bentuk batu. Yang mereka yakini bisa mendatangkan manfaat dan mudharat. Dan berbagai macam bentuk berhala lainnya. Yang semuanya itu merupakan bentuk kesesatan, kebatilan. Dan dari sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya untuk mensucikan keyakinan yang kotor tersebut. Untuk kemudian membersihkan. Sehingga kemudian segenap manusia hanya menyembah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka tugas seorang rasul yaitu an'budullaha wajtanibut taghut. Di dalam kalimat ini ada bentuk itsbat, penetapan, yaitu menetapkan bahwasannya yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam bentuk kalimat ini pun ada an-nafi, yaitu peniadaan terhadap segala macam bentuk sesembahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang disebut wajtanibut taghut, adalah bentuk penafian bahwasanya tidak ada yang diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bentuk dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak sebagaimana kelompok-kelompok dari kalangan Hizbiyun ketika mereka mendatangi satu masjid kemudian berpindah ke masjid yang lain, mereka mengajak segenap manusia untuk sholat jamaah. Tetapi ketika mereka diingatkan, awali dakwah kalian dengan tauhid, maka kemudian mereka menolak. Karena kalau dakwah tauhid di saya akan terjadi, umat ini terpecah belah. Ini adalah bentuk-bentuk kebatilan di dalam dakwah. Bagaimana mungkin sholat mereka bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara keyakinan mereka, tauhid mereka masih belum lurus. I'tiqad mereka tidak lurus. Itu sama dengan orang yang sholat tapi dia belum berkohar. Sama seperti orang yang menunaikan ibadah sholat tapi dia belum bersujud. Maka batal ibadah, batal sholat. Seseorang menunaikan ibadah, sholat, bahkan haji, atau ibadah yang lainnya, tetapi dia kemudian melakukan kesyirikan-kesyirikan. maka yang demikian ini menggugurkan amalan. In asrafna la yahbatanna amalu. Jika engkau melakukan penyekutuan kepada Allah, serikatkan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluka, maka niscaya batal amalu. Gugur amal kebaikan. Jadi orang-orang itu ngajak sholat, tetapi akidahnya tidak diluruskan. Keyakinannya tidak diperbaiki. Sholatnya rajin, tetapi kesyirikannya juga rajin. Maka tidak ada artinya sholat. Jika engkau berbuat kesyirikan, maka gugurlah amal. Gugurlah amal engkau. Perbuatan-perbuatan kebaikan yang engkau perbuat karena dirimu masih dalam kesyirikan, maka amal-amal kebaikan itu tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid menjadi syarat untuk bisa diterima atau tidak amal seseorang. Karena itu dakwah Ahlussunnah wal Jamaah berupaya untuk menegakkan tauhid ini dengan seluruh-seluruh, sehingga kemudian amalan-amalan yang berikutnya, amalan-amalan yang setiap hari dilakukan oleh manusia, itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwah tauhid. Ingin menyelamatkan manusia dari segenap kebinasaan, dari segenap malapetaka. Dan dakwah tauhid ini pula yang menjadikan dakwah atau menjadi ciri dakwahnya para rasul Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam berdakwah kepada kaumnya. Kaumnya ini awalnya ingin memberikan penghormatan kepada orang-orang yang dianggap sebagai wali, pada orang-orang yang dianggap telah berjasa dalam membimbing mereka. Kemudian sebagai bentuk penghormatan, mereka pun membuat patung-patung, arca-arca dari tokoh-tokoh yang dianggap sebagai orang-orang yang berjasa atas kaum. Inginnya melakukan satu bentuk penghormatan kepada tokoh-tokoh kaum. Tetapi selang berapa lama, generasi pertama masih memahami dibuatnya patung ini hanya sekadar untuk penghormatan. Tapi generasi berikutnya tidak mengetahui tujuan dibuatnya patung-patung ini. Kemudian generasi berikutnya hilang ilmu dari mereka dan tidak ada lagi orang-orang soleh yang memperingatkan kepada mereka. Kemudian dijadikanlah berhala-berhala itu sebagai bentuk sesembah. Yahud dan yang lainnya adalah nama orang-orang soleh. Adalah nama orang-orang soleh yang kemudian dibuat gambar, dibuat bentuk untuk upaya memperingati, mengenang, menghormati. Tapi generasi demi generasi akhirnya tidak mengetahui yang demikian. Sehingga kemudian Yahud dan yang lainnya dari nama-nama orang-orang soleh itu, akhirnya patung-patung itu disembah. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mendakwahi kaumnya untuk meninggalkan yang demikian ini, meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini tugas mulia. Tugas para rasul Allah Subhanahu wa taala membersihkan, meluruskan akidah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ditawari oleh pemimpin-pemimpin Quraisy, "Kalau kamu ingin kekuasaan, kami akan beri, Engkau akan angkat menjadi pemimpin kami. Ingin harta, kami akan beri. Asalkan hentikan dakwah. Dakwah tauhid agar kita. Tapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukan itu. Bukan tujuannya dakwah itu kemudian untuk memperkaya diri. Bukan dengan dakwah itu kemudian bertujuan supaya dapat penghasilan. Bukan. Bukan untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya keduniaan. Tetapi dakwah yang ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah dalam rangka untuk menyelamatkan manusia. Sehingga mereka terselamatkan dari siksa api neraka. Sehingga mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sekali keutamaan dari ahli tauhid. Banyak sekali keutamaan yang bisa didapat dari orang-orang yang mereka adalah tergolong dari ahli tauhid. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, inilah tujuan dakwah ahli sunnah wal jamaah, mengutamakan kepada mengajak manusia untuk pada tauhid. Dan dakwah ini pula yang kemudian bisa membedakan antara dia itu seorang muslim atau seorang muslim. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berdakwah di Najd. Sekarang negara Saudi. Dakwah menegakkan tauhid. Segala bentuk kuburan yang dulu disembah-sembah oleh orang-orang suku diratakan. Sebagian mereka tidak menerima. Sesembahan-sesembahan mereka dimusnahkan di hati. Maka kemudian orang-orang menuduh kepada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bahwasannya orang-orang Wahabi memerangi sesama muslim. Padahal siapa yang memerangi? Orang penyembah kubur. Orang-orang muslim. Yang orang-orang muslim ini memang suka juga sholat. Kan begitu. Walaupun dia sholat, tapi dia berbuat kemusyrikan. Tidak ada arti. Jika engkau berbuat kesyirikan, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kaya wabah amal. Gugur semua amal. Tidak ada arti. Walaupun apa mungkin berpakaian seperti orang Islam, tapi kalau dia berbuat kesyirikan, maka tidak ada artinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti orang yang ketiga dan sholat dia tidak berbuat. Oleh karena itu bersihkan dulu keyakinan, i'tiqad, sehingga kemudian amal-amal itu bisa diterima. Maka dakwah tauhid ini adalah dakwah yang tegas di dalam membedakan antara ahlu tauhid dengan ahlu syirik. Barang siapa meninggalkan dakwah kepada tauhid, maka ia telah menyelisih dakwah para rasul, para nabi, dan demikianlah sebahagian kelompok Hizbiyun. Khawarij dakwahnya ingin menegakkan dogma. Yang sebagian lagi ingin menegakkan khilafah. Sekinar sana, sekinar sini. Sekian puluh kota. Bicarakan tentang masalah khilafah. Yang satu lagi. Dakwah hanya ajak orang-orang untuk sholat berjamaah. Tetapi tidak diurusan akidah. Ketika diingatkan untuk mendakwahi tauhid, katanya, kalau dakwah tauhid ditegakkan, bisa pecah belah. Maka, ini adalah kelompok-kelompok. Firqah-firqah. Yang akan menjadikan umat ini tidak terjaga kemurnian tauhid. Maka dakwah harus tetap ditegakkan di atas manhaj yang benar, manhaj para anbiya, para Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan mengawali dakwah ini dengan tauhid. Luruskan tauhid. Sehingga kemudian ibadah-ibadah yang mereka kerjakan tidak lantas menjadi sia-sia. Itulah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ketahuilah bahwasannya umat ini akan terpecah belah. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, "Sataftariqu ummati 'ala 73 firqatan." Umatku akan terpecah atas 73 kelompok. Kulluha fitnah illa wahidatan. Semuanya masuk neraka kecuali satu kelompok. Lalu para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapakah yang satu kelompok itu wahai Rasulullah? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-jama'at." Itu al-jama'ah. Siapa al-jama'ah? Al-jama'ah ini adalah orang-orang yang mengikuti apa yang aku dan para sahabat berada di atas. Apa yang aku dan para sahabat, yaitu Rasulullah dan para sahabat berada di atas. Itu adalah al-jamaah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ibnu Umar, meskipun kau itu adalah sendirian, tetapi selama engkau sendirian dan engkau berada di atas apa yang aku dan para sahabat berada di atasnya, maka walaupun sendirian, dia adalah al-jamaah." Ia bersama para sahabat, bersama salafuna saleh yang memiliki manhaj yang sama, akidah yang sama. Walaupun orang tersebut sendirian. Nah, ini dakwah al-sunnah wal-jamaah. Segala sesuatunya diukur dengan al-haq, kebenaran. Bukan diukur dari banyaknya manusia atau banyaknya pengikut. Walaupun satu orang dia berada di atas al-haq, al-jamaah. Itu namanya al-jamaah. seorang berdiri bersama kelompoknya tetapi di atas kebatilan, maka bukan termasuk jamaah. Oleh karena itu, jalan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluha finnari illa wahidatan, semuanya masuk neraka kecuali satu, ini menunjukkan bahwasannya jalan menuju kebenaran itu hanya satu. Jalan menuju kebenaran hanya satu. Maka ikhwatiddin azakumullah, fattaqullah mastata', bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Terus giatkan majlis-majlis ilmu. Terus semangat menuntut ilmu. Harus tetap menyala. Karena sesungguhnya fitnah itu sangat datangnya tiba-tiba. Manakala kita tidak waspada, maka khawatir kemudian berbagai sunnah, berbagai syahwat kemudian menjadikan seseorang tergelincir dari jalan kebenaran. Kemudian dia terjatuh dan kemudian menyimpang dengan tanpa sadar. Wa'iyadu billah. Kita harus tetap jalankan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu untuk talabul ilmu, datangi majelis-majelis ilmu dari kalangan para asatidzah yang terpercaya, yang mereka pun dibimbing oleh para masyayikh, para ulama, karena sesungguhnya ketika kita bersama para ulama, orang-orang tua kita, maka insyaallah mudah-mudahan Allah al-barakah ma'a akabir, keberkahan itu bersama orang-orang tua kita, yaitu para ulama. Dari sisi keilmuan tentu karena mereka semua. Dari segi pengalaman pun demikian pula, dibimbing oleh para ulama, sehingga kemudian dakwah ini terus berjalan di bawah bimbingan para orang tua kita, yaitu para ulama. Inilah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Senantiasa memberikan penghormatan, memuliakan para ulamanya, dan tidak kemudian mencela, mencaci maki. Benar, para ulama pun manusia, bisa saja berbuat salah. Tetapi kita pun harus berhusnudzon, berprasangka baik. Kita pun harus tetap memberikan penghormatan, pemuliaan kepada mereka. Karena bagaimanapun secara keilmuan mereka lebih tinggi, secara pengalaman mengatasi fitnah, mengatasi dakwah, kesulitan dakwah, mereka lebih berpengalaman. Maka bimbingan para masyayikh, bimbingan para ulama sangat-sangat kita perlukan di dalam meniti dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah di tempat kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan pada kesempatan sore hari ini bisa dipetik faedahnya dan bermanfaat bagi kita semua. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.